تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Musa. Ini Al-Ansari sudah berlalu, Imam. Qala haddatsana Anas bin Iyad. Ini Al-Madani dari Madinah juga. Qala akhbarani Ubaidullah bin Umar An-Nafi an Ibn Umar. Ah, ini sanad semuanya orang Madinah. Dari awal hingga akhirnya. Kalau tadi orang Kufa kepada orang Madinah. Nah, ini orang Madinah semuanya. Lihat ya, penulis ini bukan orang Madinah ya. Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi sudah berlalu, beliau ini dari apa namanya negeri Khurasan sana. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau ambil riwayat-riwayat dari mana? Dari Madinah. Beliau ambil riwayat-riwayat dari Madinah, dari Kufa, dari berbagai tempat. Baik. Kata beliau akhbarani baik an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala fa wasala an-nasu ma'ahu fanahakum anil wisal faqalu innaka tuwasil faqala inni lastu mithlakum inni ut'amu wa usqa. Sama ya.